Kemudian bismillah Ustaz, seandainya ada seseorang dibegal terus melawan semata-mata ingin mati syahid, walaupun dari segi perhitungan memang dia sudah pasti kalah karena jumlah begalnya memang banyak, apakah ini dibenarkan? Barakallahu fikum. Perkara ini dibahas panjang di dalam tafsir surat Al-Anfal ketika membahas tentang masalah jumlah, bahwa kalau kalian 100, kalian bisa mengalahkan 1000. Tetapi kemudian tuh ayat berikutnya, al-an khaffafallahu ankum. Sekarang aku ringan, kami ringankan, kata Allah. Kalau 100 dari kalian bisa mengalahkan 200. Mungkin pandangan kita hanya kabar gembira saja, bahwa siapa yang berjumlah 100 dengan ikhlas berjuang fisabilillah bisa mengalahkan 1000. Kemudian kok bahasanya, dan sekarang kami ringankan, kata Allah, 100 bisa mengalahkan 200. Ternyata para ulama, Masya Allah, faqih, fuqaha, sangat jeli dalam memahami ayat. Kata mereka, ini adalah hukum. Asalnya 1 banding 10. 100 bisa melawan 1000. Artinya kalau kalian pasukannya 100, menghadapi orang 1000 atau kurang, kalian tidak boleh lari, gak boleh menghindar, gak boleh. Karena kalian bisa mengalahkan 1000. Kalau lebih dari 1000, bisa jadi kalian tidak mampu. Maka kalian cari strategi lain. Tetapi kemudian turun ayat yang berikutnya, sekarang kami ringankan. 100 mengalahkan 200. In kuntum mi'atun sabiratun taglibu mi'atain. Kalau kalian 100 orang sabar, bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding berapa? 2. 1 banding 2. Artinya, kata mereka, sekarang diringankan. Kalau 1 banding 2, kalian tidak boleh ngalah. Tetapi kalau 1 banding 10, ya sudah. Kalian gak akan sanggup. Maka bisa kalian mencari strategi lain. Jangan melawan dengan konyol, ya, yang jelas kalian akan mati. Itu sebagai ukuran, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Artinya ada perhitungan. Tidak semena-mena pokoknya ingin syahid begitu. Wallahu ta'ala a'lam.